malam aku sendiri. Aku tertawa lamunan pertemuan pertama. Senyummu yang manis membuatku jatuh cinta. Apakah ini yang disebut cinta pertama? Juga bahwa kita kan berjumpa di kegelapan malam aku sendiri. Ceroboh soalnya bareng-bareng lagi. Yang duduk-duduk di sana juga selamat malam. Dari kami bareng-bareng saya kita nyanyi lagi yuk. Sini selalu berteman sepi. Bayang-bayangmu menggoda, ku tak kuasa. Ku tak mau terbuai angan cinta. Jangan sampai ku bertepuk sebelah. Cinta.